Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak dan ikhwan, para member grup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah taala, sebagaimana yang ana rencanakan, akan menyampaikan materi tajwid praktis melalui audio di grup ini, dan mudah-mudahan memberikan faedah untuk anak pribadi dan untuk antum semuanya. Bagi antum yang sudah mungkin sudah tartil, sudah lancar bacaannya, mudah-mudahan juga berbeda. Dan terlebih lagi yang diharapkan adalah bagi antum yang masih berat untuk membaca Al-Quran, dalam artian berat dalam pengucapan-pengucapan huruf-huruf dan melafazkan secara tajwid Al-Quran, mudah-mudahan rubrik ini ataupun rekaman audio ini sangat berfaedah untuk anda semuanya. Sebagaimana dari tulisan-tulisan yang telah diposting beberapa kali di dalam grup ini, bahwasanya anda menggambarkan belajar tahsin Al-Quran itu mudah. Hanya saja, adakah kita mau untuk menjalankannya? Mudah bukan ana yang menetapkan mudah, tetapi Allah SWT telah menyatakan mudah. Karena mustahil Allah SWT akan memungkiri janjinya, karena Allah SWT berfirman dalam ayat yang telah ana kutip dalam tulisan, yaitu Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Qamar, di lima tempat dari surah Al-Qamar Allah SWT menyampaikan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakir, dan sesungguhnya telah kami memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dari sini kita meyakini dan kita ketahui bahasanya Allah SWT telah memudahkan Al-Quran untuk zikir. Di antara zikir adalah dengan membaca Al-Quran Karim. Yang mustahil Allah akan memungkiri janjinya ini kalau seandainya mempelajari Al-Quran atau mempelajari tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran dan hal-hal lain dari bidang-bidang mempelajari Al-Quran itu akan sulit. Namun bagi kita, maukah kita untuk menjalankan atau meraih kemudahan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Oleh karena itu, anda akan memberikan gambaran dan metode mudah-mudahan ini sebagai jalan anda untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan kemudahan bagi ikhwan dan bapak semuanya untuk mempelajari tafsir Al-Quran dengan mudah, terutama bagi bapak dan ikhwan yang masih terbata-bata membaca Al-Quran sehingga muncul kejemuan dalam mempelajari cara membaca Al-Quranul Karim. Nama sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.